Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka berusaha menambah ilmu nafik kita, berusaha menambah iman kita. Ta'alau nu'min sa'atan. Itulah yang menjadi kalimat invitasi di masa para ulama-ulama klasik kita. Marilah kita beriman sejenak. Marilah kita tambah iman kita. Bahwa majelis ilmu bukan hanya majelis untuk menambah maklumat. Bukan hanya menambah wawasan, tapi yang terpenting dari itu semua adalah menambah iman seorang hamba. Karena ilmu itu, iman itu sendiri. Jika yang dimaksud adalah ilmu nafi, makanya salah satu dalil pentingnya berilmu adalah surat Al-Asr kata para ulama. Dan surat Al-Asr enggak ada kata ilmu. Namun Allah berfirman illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Karena kita enggak mungkin mengimani sesuatu yang kita enggak tahu. Ilmu adalah bagian terpenting dalam iman itu sendiri. Makanya para ulama menyampaikan bahwa ilmu itu atau menuntut ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya. Abdullah bin Abbas mengatakan tadarusul ilmi sa'ah minal lail khairun min ihya'iha. Saling belajar ilmu sesaat di waktu malam itu lebih baik daripada menghidupkan malam dengan ibadah-ibadah sunnah. Bukan meremehkan ibadah sunnah, bukan meremehkan tahajud, tapi dampak ilmu itu sangat besar. Makanya Qatadah rahimahullah mengatakan babun minal ilmi yahfadhuhu ar-rajulu li salahi nafsihi wa salahi man ba'da afdal min ibadati hawlin. Satu bab ilmu yang dikuasai oleh seseorang untuk kebaikan dirinya dan untuk kebaikan generasi berikutnya, anaknya, cucunya atau muridnya, itu lebih baik daripada ibadah selama satu tahun, ibadah sunnah selama satu tahun. Jadi lebih baik daripada ibadah sunnah selama satu tahun. Kenapa demikian? Itu tadi, karena kita misalnya ibadah sunnah selama satu tahun, ya udah, begitu selesai, semua selesai. Tapi kalau ilmu selama itu dimanfaatkan, lalu selama itu disampaikan, diajarkan, ditransfer ke anak kita, lalu anak kita amalkan, lalu anak kita ajarkan ke cucunya, lalu cucunya mengamalkan, cucunya ajarin ke cicitnya, cicitnya ngamalin. Itu ilmu yang dipelajari selama 15 menit itu, kalau terus diamalkan, itu pahalanya bisa 3 atau 4 generasi. Dan itu terbukti dalam diri kita, betapa banyak di antara kita itu pola hidup yang sekarang itu karena mendengar keterangan hanya 15 menit, lalu menginspirasi dia, lalu ilmu itu masuk ke dalam hatinya, lalu dia katakan saya harus berubah gitu. Akhirnya dia ganti pola hidupnya. Dan ini sudah berlangsung 10 tahun, 15 tahun, ada yang 20 tahun. Itu cuma gara-gara mendengar keterangan 15 menit, ada yang 30 menit. Jadi, belajar 20 menit atau nuntut ilmu 20 menit itu dampaknya bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ada betapa banyak satu kajian itu merubah hidup seseorang. Hanya satu kajian, tapi dan semuanya berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa, menjadi lebih soleh, menjadi takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berawal dari satu kajian, dan kajiannya nggak lama juga. Itu kenapa dikatakan lebih baik kepada ibadah satu tahun. Orang ada banyak orang menjaga sholat sunnah qobliyah subuh itu karena dengar sebuah kajian atau baca sebuah artikel atau melihat potongan di sosial media. Dan kalau baca atau dengar lalu dia cross check aja, emang benar ya? Terus jawabannya cuma iya benar. Dan semenjak itu diamalkan sholat sunnah qobliya subuh selama 20 tahun misalnya, sebelum dia wafat. Padahal yang dia dengar atau dia baca cuman hadis simpel, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah subuh, dua rakaat qobliya subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin gak sampai 2 menit dia dengar, oh iya, ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya, iya. Itu dampaknya 20 tahun, dampaknya 30 tahun. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya ilmu dalam merubah seseorang dan memberikan kebaikan seseorang. Makanya saya pernah waktu kuliah dulu dipanggil sama pihak manajemen kampus karena ada urusan. Lalu pada satu jam pelajaran tafsir, lalu urusan itu selesai dan mungkin 5 menit kali ya, 5 menit sebelum waktu mata kuliah itu berakhir, mata kuliahnya tafsir. Saya lihat jam, oh tinggal 5 menit atau 3 menit lagi. Habis itu istirahat. Lalu saya berpikir, oh tinggal 3 menit lagi, nanti kalau masuk ganggu suasana kelas atau ganggu atau syekh atau dosen yang menjelaskan. Lalu yaudah saya nunggu aja lah, mungkin bisa ke perpustakaan atau apa. Setelah itu istirahat. Lalu saya gak masuk dengan rasa tidak bersalah juga, karena saya pikir ya tinggal 3 menit lagi. Lalu di waktu pulang saya ketemu dengan syekh yang mengajar tafsir tersebut, hafizahullah ta'ala. Dan saya ketemu biasa aja, nggak sebagai seorang mahasiswa yang cabut dalam mata kuliah, karena saya punya alasan, saya dipanggil sama pihak manajemen untuk membicarakan sesuatu. Lalu waktu sudah sangat mepet. Dan benar lo tanya, ya Muhammad, aina kunt? Wahai Muhammad, tadi kok gak masuk? Dengan PD-nya saya sampaikan, ya Syekh, saya dipanggil diajak bicara pihak manajemen sebuah hal. Lalu ternyata tinggal 5 menit atau 3 menit lagi. Ya saya putuskan nunggu aja. Lalu beliau menyampaikan dengan mimik serius. Kata beliau, "Fima ma'na ya Muhammad la tu'id dhalika marata thaniya." Wahai Muhammad, jangan ulang. Jangan diulangi lagi di masa yang berikutnya. Jangan diulang lagi. Karena bisa jadi 3 menit itu yang merubah hidup Anda. Bisa jadi yang 3 menit terakhir itu yang benar-benar merupakan ilmu nafi. Bisa jadi yang 3 menit terakhir itu atau 2 menit terakhir itu yang kita butuhkan selama ini, yang kita cari-cari jawabannya. Bisa jadi 3 menit itu merupakan kunci dari masalah hidup kita pada saat ini. Ya benar remeh kan? Kita gak pernah tahu di mana Allah taruh hikmah. Bisa jadi di momen terakhir. Bisa jadi di momen terakhir. Jadi jangan pernah remehkan. Karena itu tadi, ilmu tuh kalau bermanfaat itu cepat tinggal 1-2 menit lalu merubah kehidupan seseorang. Merubah kehidupan seseorang. Makanya ini bukan sebatas maklumat kan. Makanya hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama bagaimana pertemuan seseorang dengan Nabi kita SAW walaupun sesaat itu merubah kehidupannya. Bertemunya seseorang dalam kondisi beriman dengan Nabi SAW lalu meninggal dalam di atas keimanannya, kan kita tahu itu salah satu definisi sahabat yang ma'ruf di dunia ilmu. Jadi ketemu sama sumber ilmu berapa saat aja itu merubah kehidupan seseorang. Dan pernah meremehkan. Walaupun cuma sesaat. Bisa jadi itu yang merubah kita. Bisa jadi itu yang kita butuhkan selama ini. Sama seperti sesi tanya jawab. Ada banyak orang tuh memberikan testimoni. Jawaban dari pertanyaan temannya atau pertanyaan hadirin yang hadir yang lain, dia gak kenal siapa yang bertanya, tapi jawaban dari pertanyaan itu adalah solusi dari masalah hidupnya pada saat itu. Kalau dia pulang pada saat sesi tanya jawab, dia gak akan pernah mendapatkan jawaban itu. Bisa jadi maksudnya. Tapi karena itu hadirin Allah muliakan, kembali kita harus terus memahami hakikat ilmu. Dan itu yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, talabul ilmi afdal min ibadatin nafilah, min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar minta ilmu nafi, bukan hanya minta maklumat. atau minta kekuatan hafalan, walaupun itu juga sangat penting. Tapi kita hafal banyak tapi gak bermanfaat juga percuma, hadirin. Kita langsung paham tapi kita gak ngamalin juga percuma. Ya Allah ma'alimna ma'yanfa'una. Kita minta diajarkan apa yang bermanfaat bagi kita. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan minta agar kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit penghujung bab kita tentang nafkah alal iyal, nafkah kepada keluarga. Dijelaskan oleh para ulama, hadirin sekalian Allah muliakan, ketika mereka berusaha menjelaskan tentang apa hikmah-hikmah disyariatkannya, bahkan diwajibkannya memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, dan seterusnya. Jadi apa sih hikmah? Kenapa suami harus memberikan nafkah atau ayah harus memberikan nafkah? Ada salah satu keterangan yang menarik dijelaskan oleh para ulama. Di antara keterangan yang mereka sebutkan, hadirin, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan suami istri atau anggota keluarga atau orang yang berada di keluarga tersebut itu bisa fokus berperan di kotak masing-masing sesuai dengan fitrah mereka, sesuai dengan skill mereka, sesuai dengan keahlian mereka, sesuai dengan tanggung jawab mereka, sehingga keluarga itu bisa melejit dengan maksimal dan bisa mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Kenapa demikian? Karena kalau pihak yang wajib memberikan nafkah seperti suami atau ayah tidak memberikan itu, maka otomatis peran ini harus di cover oleh yang lain. Itu jelas lah. Kalau gak mati orang, gak makan, atau gak bisa sekolah, atau gak bisa tinggal, gak ada, harus di cover. Dan kita tahu di masyarakat yang meng-cover itu seringkali istri atau anak-anak. Dan begitu di cover itu ada harganya, ada konsekuensinya. Waktu terambil, energi terambil, tenaga terambil. Dan ketika waktu, energi, tenaga terambil ke sini, karena salah satu pihak tidak perform, salah satu pihak tidak ini, maka otomatis pihak yang mengcover itu seringkali mengorbankan peran di kotaknya sendiri. Ada banyak anak putus sekolah karena harus menghidupkan keluarga, atau ada banyak anak gak kuliah atau gak melanjutkan sekolah. Kenapa? Saya harus atau menghidupkan adik-adik saya, Pak. Lo ayah mana? Ayah gak tahu kemana. Akhirnya anak yang paling tua berkorban. Oke, aku sampai saya sampai SMP aja. Saya akan merantau. Yang penting adik-adik saya ini bisa sekolah. Luar biasa kakak seperti itu. Harus kita apresiasi anak-anak sulung seperti itu. Tapi pertanyaannya, bukankah ada yang dia korbankan? Dan seringkali tidak maksimal juga. Yang penting sebatas bisa bertahan hidup bagi dia dan adik-adiknya. Yang secara teori, kalau semua fokus ayahnya bertanggung jawab, maka semua anak insya Allah bisa sekolah dengan maksimal dan lebih maksimal lagi berkiprah untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa secara lebih optimal. Dan itu yang terjadi di mana-mana secara umum. Karena keluarga itu satu kesatuan. Begitu salah satu tidak memainkan perannya, akhirnya semua atau yang lain akan tersedot ke sana. Akan terfokus ke sana. Ada banyak ibu tidak bisa megang anaknya. Gak bisa didik anaknya. Karena harus membackup kebutuhan keluarga yang tidak di-cover oleh suaminya atau sang ayah bagi anak-anak. Betul tidak semua? Ada wanita-wanita yang tangguh, yang bisa multitasking dan semua tercover, alhamdulillah. Tapi apakah itu berlaku untuk semua kasus? Dan bukankah yang tidak bisa membackup itu juga sangat banyak? Akhirnya anak gak mendapatkan sentuhan ibu. Anak kurang perhatian. Kurang waktu dengan orang tua. Lalu ada yang anaknya dititipkan. Kalau dititipkan ke orang yang tepat, kalau dititipkan ke orang yang bisa mendidik, tapi kalau dititipkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab atau gak ngerti mendidik, ada banyak kasus pedofil dan pelecehan terhadap anak itu karena ini. Karena anaknya dilepas. Atau dititipkan. Atau dibiarkan. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Saya tahu ada seorang orang tua yang begitu terpukul gara-gara kasus itu. Dia tinggalkan anaknya dengan asisten rumah tangga, lalu anaknya dilecehkan. Dan terpukul, benar-benar terpukul, hadirin. Dan nyesel, senyesel-nyeselnya. Tapi semua sudah terjadi. Nah, itu yang tidak diinginkan. Salah satu hikmah yang sangat penting adalah bagaimana setiap kita itu fokus dan maksimal di kotak masing-masing. Tentu saja dengan saling membantu ketika ada masalah atau ada kendala di salah satu pihak. Namun kalau itu bentuk tidak tanggung jawab, kalau itu bentuk lepas tangan, kalau itu bentuk menyia-nyiakan maka hasilnya pun akan rentan bermasalah. Beda kalau misalnya yang bertanggung jawab memberikan nafkah sakit, untuk sementara waktu harus di cover, dan itu bukan kemauannya, beda lah. Dengan orang yang lepas tanggung jawab, gak peduli, segala macam. Dan itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Belum lagi fungsi atau peran suami dan ayah itu harus memberikan keteladanan. Ketika ini tidak berjalan, kan dilihat oleh semuanya. Akhirnya dipikir itu jadi standar. Dan akhirnya semua berjalan dengan arah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat ditekankan. Karena kalau ini nggak ditutupkan maka kemana-mana. Karena itu harus di cover. Ini kebutuhan pokok, primer, darurat. Yang kalau pihak yang bertanggung jawab tidak menghandle, maka harus dihandle yang lain. Dan itu menyebabkan waktu tersedot, energi tenaga terambil. Sedangkan di waktu yang sama, pihak-pihak atau anggota-anggota keluarga yang lain itu punya tanggung jawab dan punya peran masing-masing di kotak masing-masing. Ya, akhirnya kemana-mana. Dan itu salah satu contohnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, keputusan berumah tangga dan berkeluarga bukan keputusan yang diputuskan hanya berdasarkan rasa suka, keinginan, dan hawa nafsu. Ini keputusan yang syarat akan konsekuensi. Ini keputusan syarat akan tanggung jawab. Ini keputusan yang syarat akan tugas dan kewajiban. Dan salah satunya nafkah. Sudah siapkah kita? Dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika itu tidak dijalankan, maka akan bermasalah. Qul kullun ya'malu ala syakilati. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 84, katakanlah setiap orang itu bermain di kotaknya masing-masing. Beramal di perannya masing-masing. Sehingga semua berjalan paralel. Di dalam olahraga misalnya, saat kita misalnya main bola, kapan tim sepak bola memenangkan pertandingan? Apabila semua pemain memainkan perannya masing-masing di kotak masing-masing. Ya, back tuh bertahan. Pemain tengah jadi jangkar. Striker cetak gol. Kiper jangan maju-maju. Mau pemain tengahnya kuatnya, hebatnya, luar biasa, strikernya outscore, tapi kipernya maju terus, ya kalah itu tim. Kipernya maju terus. Mas kiper mana ya? Ah, itu ada di lapangan tengah. Akhirnya dia cuma di ini, gol lagi, kalah di akhirnya. Mau kipernya jago banget, backnya tangguh, tapi strikernya mundur, gitu loh. Pas dikasih serangan balik, ada strikernya. Mas striker mana ya? Mas striker ngobrol sama kiper. Mas kiper gimana kabarnya? Baik. Mas striker itu, Anda harus serangan balik. Ya, gak bilang dari tadi. Lo bukan gak bilang dari tadi, Anda harus standby di sana. Semua tuh harus begitu. Kalau gak berantakan, Mas kiper jago, strikernya jago, tapi pemain tengahnya nggak ada. Backnya juga nggak ada. Back sama pemain tengah lagi ngobrol sama penonton. Kosong. Akhirnya keputus saja jalur bola. Jadi semua seperti itulah hadirin kira-kira. Dan lihat bagaimana para ulama berbicara sangat dalam dalam masalah ini. Itu yang perlu kita camkan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz wa iyak. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta ulama lainnya. Semoga Allah memberikan kesehatan keselamatan kepada Ustaz dan tim dan seluruh kaum muslimin di dunia ini. Amin ya rabbal alamin wa iyak. Maaf, mohon nasihatnya Ustaz. Saya adalah seorang wanita single yang mana 3 tahunan ini harus bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga dan adik saya yang masih sekolah. Karena ayah sudah meninggal. Ini salah satu contoh. Tapi kalau ini kan bukan karena kelalaian. Maka pertolongan Allahnya beda insya Allah. Tapi salah satu potretnya ya seperti yang kita bahas. Lalu hampir sebulan ini saya resign dari kantor karena rotasi kantor yang terindikasi nantinya sulit untuk beribadah tepat waktu. Sekarang saya belum terlalu getol atau semangat mencari pekerjaan baru karena ingin beristirahat sebentar. Jujur, badan dan lainnya terasa lelah. Selagi tabungan masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun di sisi lain saya pun ingin mendapatkan pekerjaan baru agar tabungan tetap stay. Dan di sisi lain pula keluarga saya seperti menanyakan kapan pekerjaan barunya. Dan sebagainya yang terkadang membuat saya sesak, terbebani meskipun memang ini tanggung jawab saya. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya tetap semangat mencari pekerjaan dengan niat ikhlas membantu keluarga. Dan mohon doanya Ustadz agar saya segera mendapatkan pekerjaan baru. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama sekali lagi seperti yang kita bahas tapi kasus ini tidak ada kelalaian karena meninggal dunia. Dan jangan pernah meremehkan motif dan sebab karena itu salah satu yang menentukan apakah Allah tolong atau tidak. Apakah Allah tolong atau tidak. Sama ada orang sholat zuhur 2 rakaat. Ada orang sholat zuhur 2 rakaat. Ada 2 orang sholat zuhur 2 rakaat. Bisa jadi yang satu dapat pertolongan Allah, yang satu gak dapat pertolongan Allah. Kenapa? Karena yang satu sholat zuhur 2 rakaat pada saat safar. Dapat pertolongan Allah. Karena sholat ketika safar, qasar. Yang kedua, sholat zuhur 2 rakaatnya di rumahnya. Atau di masjid depan rumahnya. Yang gak dapat pertolongan Allah. Yang ada dapat dosa. Dapat murka Allah. Padahal gambarannya sama-sama, sama sholat zuhur 2 rakaat. Jadi gambaran yang sama belum tentu nasibnya beda gitu. Belum tentu nasibnya sama, maaf. Belum tentu nasibnya sama. Tergantung apa nih sebab dan motifnya. Jadi kalau memang gak ada dan kita yang harus maju, tawakal Allah. Terus yang kedua, tapi capek. Yang kedua, alasan resignnya semoga diberkahi oleh Allah karena khawatir waktu ibadah, waktu menjalankan kewajiban Allah terbengkalai itu semoga merupakan keputusan yang tepat dan semoga Allah berkahi. Lalu yang ketiga, Pengen istirahat dulu dan pengen break dulu karena lelah dan capek. Memang capek, apalagi wanita ya. Kita bisa ngerti. Tapi dalam kondisi seperti ini, memang gak ada yang lain. Maka silakan istirahat, tapi jangan lama-lama. Fa'idha faragta fansob. Maka apabila engkau telah menyelesaikan sebuah amalan, sebuah tugas, maka lanjutkan ke amalan berikutnya, aktivitas berikutnya atau tugas berikutnya. Dan Allah menggunakan, subhanahu wa ta'ala, Allah menggunakan kata sambung fa, bukan thumma. Fa itu artinya jeda antara yang sebelumnya dan setelahnya gak lama. Gak lama. Tapi kalau thumma itu bisa lama. Dan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata sambung fa. Fa'idha farogta, maka apabila engkau telah menyelesaikan sebuah tugas, sebuah amalan, sebuah kewajiban, sebuah ibadah, fansob. Maka lanjutkan ke amalan berikutnya. Dalam jangka waktu yang cepat, bukan lama. Jadi silakan ada istirahat, kita butuh istirahat, kita lelah, kita mengerti. Tapi jangan lama-lama. Karena kata sambungnya tuh fa, bukan thumma. Dan disinilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Biar kita mengerti semakin dalam apa yang Allah firmankan dan pesankan dalam Al-Quran. Dan ini terjadi, hadirin sekalian. Ada banyak orang memutuskan resign atau berhenti, lalu merasa capek, lalu dia butuh istirahat, tapi istirahatnya kelamaan, akhirnya kebablasan, gak kerja lagi, gak berjuang lagi. Kenapa? Karena ayatnya gak boleh lama-lama, ayatnya fa. Fa'idha faragta fansob. Fa, fansob. Wa ila rabbika farghab. Jangan lama-lama. Kalau kita kelamaan istirahat, kebablasan secara umum. Itu kasus banyak. Kebablasan. Keenakan. Lalu kita kehilangan banyak hal, kehilangan insting kita atau menumpulkan, lalu merubah pola hidup kita. Enak juga ya, santai-santai begini di rumah. Udah terus. Dan akhirnya kemampuan kita jadi tumpul, insting kita jadi tumpul, skill kita jadi tumpul. Akhirnya mau bangkit tambah susah lagi. Jadi bergabung tuh antara ketumpulan skill, lalu insting, terus intuisi gitu loh, intuisinya jadi tumpul, lalu terus badan udah terbiasa, badan udah melemah, karena badan kalau nggak dipakai kan melemah juga, bergabung dengan nafsu dan dikasih panggung, enak, santai, nyaman, bla bla bla. Nah begitu dua faktor ini ketemu, ya Allah, bangkit tuh setengah mati hadir. Dan mayoritas gagal. Jadi semakin lama break kita, semakin lama jeda kita, semakin lama waktu istirahat kita, semakin susah kita bangkit. Gak boleh lama-lama. Jadi harus langsung. Nah, tapi masih capek. Ya hidup tuh capek, hadirin. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang-orang besar itu, penuntut ilmu itu, apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Warahatuhu ta'ab. istirahatnya itu rasa lelah, capek. Kalau bahasa, kalau kira-kira bahasa kita nih sekarang, weekend-nya aja capek, apalagi weekdays-nya gitu. Dan maksud weekend capek itu bukan berarti suruh kerja lagi terus lupa sama keluarga, enggak. Tapi weekend kan kita harus punya waktu sama keluarga, harus punya waktu sama istri, harus punya waktu sama anak, dan itu pasti capek. Jadi jangan egois, sudah ada pokoknya papa mau istirahat ya, jangan ada yang ganggu. Oh, terus kapan waktunya sama anak, Mas? Senin sampai Jumat Anda udah di kantor. Tapi kan capek. Ah, itu. Warahatuhu ta'ab. Waktu istirahatnya itu lelah bagi orang-orang besar. Capek. Ada yang dikerjain. Itu dunia. Nah, untuk apa? Untuk menguatkan, baru masuk ke ayat berikutnya. Wa ila rabbika farghab. Ah, itu. Dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Itu yang bikin seringkali itu yang bikin kita terpukul, apa, berhenti berkarya, terus nggak produktif, itu karena kita berharap sama makhluk, bukan karena capek fisik, tapi karena kita berharap sama makhluk terus kecewa, ah udah gue malas ngapa-ngapain nih, bukan karena capek fisik. Gitu. Kita nih waktu olahraga emang gak capek apa? Gitu. Pas main bola gitu, emang gak capek? Seneng tuh kita. Pas kita lari gitu, atau main sepeda, atau yang hobi main volley, main volley, main bulu tangkis, emang gak capek fisik? Tapi happy, seneng. Yang membuat kita apa berhenti itu seringkali bukan karena capek fisik, capek hati. Nah, itu capek hati. Kenapa? Karena salah berharap. Itu hadirin. Jadi jangan lama-lama istirahat. Dan ini kan penanya tadi hafizahullah bilang pengen kembali beraktivitas agar apa tuh? Agar punya uang tabungan gitu ya, agar tabungannya tetap stay. Saran saya, ini tuh lebih core daripada sebatas tabungan. Tabungan oke, bagus, tapi ini lebih dalam daripada yang tabungan. Ini tentang menjaga kualitas hidup kita dan menjaga kualitas skill kita, menjaga kualitas performa kita manusia itu kalau nggak dipakai, atau maksudnya tubuhnya nih semuanya, jiwa raganya kalau nggak digunakan rusak, tumpul. Dan begitulah hakikat dunia itu harus dipakai, hadirin, dunia itu harus dipakai. Makanya dalam Islam kan jangankan ruangan yang gak dipakai aja kan gak disukai di dalam Islam. Ruangan gak dipakai. Semua, karena kalau gak kepakai, itu justru rusak. Rumah nih, kita punya, orang punya rumah mewah segala macam. Gak dipakai. Didemin aja tuh rumah. Terus dikunjungi satu tahun kemudian, jadinya apa tuh rumah? Berantakan semua. Rusak. Mobil. Gak dipakai. Satu tahun gak dipakai. Didiemin aja di garasi. Gak dipanasin, gak diapain, gak dipakai benar-benar. Jadinya apa tuh mobil? Rusak. Semua begitu. Kita punya baju putih gitu. Gak dipakai selama 3 tahun. Taruh aja gitu. Yang terjadi apa? Kusam. Dan kita punya baju putih yang lain, kita pakai dengan pola yang normal. Selama 3 tahun, masih bagus warnanya. Itu filosofi dunia, jadi dunia itu harus dipakai, kalau nggak rusak. Pernah siapa di antara kita ngerawat orang tua yang udah terbujur atau terbaring di tempat tidur berbulan-bulan? Apa yang terjadi? kaki beliau mengecil, mengecil kakinya. Dan kalau nggak segera apa dilatih berjalan atau diajak jalan, lumpuh karena nggak pernah dipakai. Ini yang perlu kita camkan. Allah taala misal, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.